Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'du, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal haddi haddi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, wa syaral umuri muhdasatuha, wa kulla muhdasatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah. Allahumma alimna ma yanfa'una, wa anfa'na bima allamtana, wa zidna ilma wa imanan wa amalan saliha. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Tayyib, sebagaimana jadwal yang telah diatur, maka pada minggu ketiga dan keempat setiap bulannya kita akan membahas kitab Tadhkiratus Sami fi Adabil Alim wal Muta'allim oleh Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala. Setelah pertemuan sebelumnya, kita telah membahas beberapa hal atau subbab yang menjelaskan tentang pentingnya ikhlas. Pentingnya mengikhlaskan niat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu dalam mengajar, baik itu dalam menuntut ilmu syar'i. Ataupun dalam mengajar dan belajar. Setelah itu, Musannif rahimahullah mulai masuk ke bab pertama atau bab yang kedua maksud kami, yaitu Al-Babus Sani fi Adabil Alim fi Nafsihi wa Mura'ati Talibihi wa Darsihi. Bab yang kedua yaitu dalam yang menjelaskan tentang adab-adab al-alim, yaitu seorang alim, pengajar. Maka di sini makna alim di sini adalah umum, baik itu yang kecil maupun yang besar. Maksudnya di sini baik itu hanya mengajarkan sedikit pun tentang ilmu agama, misal mengajar tajwid, mengajar membaca Al-Qur'an, alif ba ta saja, baik dengan mengajarkan hal-hal yang lebih besar daripada itu. Berfatwa, menjadi qadhi, mengajarkan permasalahan-permasalahan fikih yang pelik, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tafsir dan lain sebagainya. Maka makna alim di sini adalah maknanya luas, mencakup mereka yang sedikit ataupun yang mengajarkan hal-hal dalam agama yang simple, yang mudah, baik hal-hal yang rumit. Maka selayaknya setiap orang, setiap pengajar yang menghiasi dirinya dengan adab-adab ini yang akan kami jelaskan selanjutnya. Fi adabil alim fi nafsihi. Maka di sini ada mencakup tiga hal. Yang pertama, bahwasanya membahas adab seorang alim, pengajar terhadap dirinya sendiri. Kemudian wa mura'ati talibihi. Kemudian memperhatikan kondisi murid-muridnya atau adab seorang alim terhadap murid-muridnya. Maka di sini tidak dikatakan adab seorang alim terhadap murid-muridnya. Karena sebaliknya, seorang muridlah yang harus beradab kepada guru. Maka di sini penulis Ibnu Jama'ah tidak mengatakan adab seorang alim terhadap muridnya, melainkan mura'ati talibihi. Bagaimana seorang alim itu memperhatikan kondisi talibnya, sehingga dia bisa mengajarkannya dengan ilmu yang sebenarnya. Dan banyak apa yang diajarkan kepada muridnya, banyak diserap oleh murid-muridnya. Wadarsihi. Kemudian yang ketiga adalah adab seorang alim, pengajar terhadap darsnya. Bagaimana adab ketika dia mengajar, dan lain sebagainya. Wa fihi salasatu usulin. Maka dalam bab ini ada tiga fasal. Fasul awal, yang pertama adalah fi adabihi fi nafsihi. Ya. Yang pertama kita akan membahas adab seorang pengajar terhadap dirinya sendiri. Ya, wa huwa isna asyara naw'an. Ya, maka adab ini di sini Ibnu Jama'ah akan menyebutkan 12 adab-adab yang berkenaan dengan adab seorang alim terhadap dirinya sendiri. Ya. Naam. Al-na'u al-awwal dawamu muraqabatillahi ta'ala fi sirri wal alaniyah wal muhafadhatu ala khawfihi fi jami'i harakatihi wa sakanihi wa aqwalihi wa af'alihi. Ya, maka hal yang pertama yang merupakan adab seorang alim pengajar terhadap dirinya sendiri adalah dawamu muraqabatillahi ta'ala fi sirri wal alaniyah, yaitu senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu dalam keadaan sir, ya, tidak ada orang bersendirian, tidak ada orang yang melihatnya, wal alaniyah, maupun ketika dia beramai-ramai, banyak orang yang melihatnya. Maka sebagai seorang alim, kita harus menumbuhkan rasa muraqabah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka perasaan kita, ya, perasaan kita ketika dalam keadaan beramai-ramai sama dengan perasaan kita merasa diawasi ketika kita bersendirian, ya. Maka bukan sebaliknya. Maka ketika kita beramai-ramai, ya, kita memperbagus niat, memperbagus amal, ya, memperbanyak zikir dan lain sebagainya. Tapi ketika di bersendirian, maka ketika tidak ada yang tahu kecuali dia dan Allah, tidak ada yang tahu, tidak ada yang melihat kecuali Allah, maka ini masuk di sini perangkap-perangkap setan. Ya, masuk di sini perangkap-perangkap setan. Kalau seseorang tidak merasa atau mempunyai sikap muraqabatillah, maka tidak akan selamat seorang pun dalam keadaan ini kecuali mereka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka seorang alim harus memiliki rasa muraqabatillah, baik dia dalam keadaan sendiri maupun beramai-ramai. Sebagaimana dia merasa diawasi ketika beramai-ramai, ya, sehingga memperbagus niat, memperbagus amalan, begitu juga dia merasa diawasi ketika bersendirian. Ya, bahwa ada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha melihat, senantiasa mencatat amal-amalnya, senantiasa di sisinya, melihat apa yang dia kerjakan. Tayyib. Wal muhafadhatu ala khawfihi fi jami'i harakatihi. Ya. Dan merasa, ya, atau menjaga, ya, dan senantiasa takut terhadap apa-apa yang dia kerjakan. Fi jami'i harakatihi wa sakanihi. Dalam setiap keadaan, baik dia bergerak maupun, ya, tidak bergerak dalam keadaan diam. Wa aqwalihi wa af'alihi. Begitu juga dalam perbuatannya dan perkataannya. Ya. Maka tidak hanya ketika perbuatan saja, namun juga perkataan. Termasuk dalam hal ini adalah media sosial. Ya. Media sosial. Media sosial termasuk dalam perkataan. Maka dia, sebagaimana dia ketika berbicara kepada halayak ramai, ya, merasa di muraqabah, ya, begitu juga ketika melakukan hal sesuatu di depan halayak ramai, begitu juga ketika dia menuliskan sesuatu di media sosial, yang dimana tidak ada yang tahu, ya, banyak orang yang tidak tahu siapa di sini yang berbicara dan lain sebagainya, maka seakan-akan dia tidak merasa diawasi dan lain sebagainya. Maka disinilah salah satu letak cobaan kita. Maka seorang yang alim harus merasa, ya, muraqabah ketika dia bermedia sosial. Apa yang akan dia tulis akan dia diminta pertanggungjawabannya di akhir kelak. apa yang akan dia tulis tidak akan luput dari catatan malaikat-malaikat pencatat amal. Ya. Kalau dia menebar kebaikan, menebar ilmu, maka insya Allah akan mendapatkan hal-hal yang baik, catatan amal yang baik. Berbeda ketika dia berdebat di media sosial, ya, mendebat orang bodoh, menfitnah orang, ya, mengadu domba, ya, antara satu ustaz dan ustaz lainnya, antara ikhwan satu dan ikhwan lainnya, tidak menahan diri dalam pertikaian para ustaz, para ulama, ya, dan lain sebagainya, maka di sini, ya, perlu untuk rasa muraqabatillah dalam bermedia sosial. Taib. Maka muraqabatillahi ta'ala adalah salah satu maratib tertinggi dari keimanan seseorang. Sebagaimana hadis Jibril yang masyhur, ya, ketika Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan iman, Islam, ihsan kepada para sahabatnya, ya, maka maratib yang pertama adalah Islam. Kemudian bertanya selanjutnya, maratib yang kedua adalah iman. Ya. Maratib yang pertama adalah iman. Maratib yang kedua adalah Islam. Maratib yang ketiga adalah ihsan. Ya. Maka seorang yang muraqabatillah ini, seorang yang muraqabatillah adalah maratib tertinggi dari keimanan seseorang. Ya. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah sebagaimana Allah melihat engkau, ya, sebagaimana engkau melihat Allah. Namun apabila engkau tidak bisa merasakan bahwa engkau bisa melihat Allah, maka seakan-akan Allah senantiasa melihatmu. Ya. Allah senantiasa melihatmu dimanapun engkau berada. Fa innahu aminun. Maka ihsan di sini, ya, maka ihsan di sini, ya, ada dua maratib juga. Yang pertama adalah maqamus syuhud, ya, ya. Yang kedua adalah maqamul muraqabah. Yang pertama adalah maqamus syuhud, maksudnya apa? Dia merasa, dia melihat Allah dan Allah melihat dia. Ini adalah setinggi-tingginya maratib ihsan. Setinggi-tingginya maratib ihsan. Namun apabila tidak, dia tidak bisa merasakan hal tersebut, maka cukup maratib maqam muraqabah. Ya, seakan-akan Allah, dia merasa bahwa Allah senantiasa mengawasinya. Allah senantiasa melihat dirinya. Tayyib. Fa'innahu aminun ala awda'a minal umlumi wa ma muni'a minal hawashi wal fuhumi. Ya, maka dialah pengajar tersebut, seorang alim tersebut adalah seorang yang amin terhadap apa yang dititipkan dari ilmu-ilmu yang Allah berikan kepadanya. Sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya, bahwasanya seorang alim itu adalah warasatul anbiya. Ya. Dia menerima warisan ilmu dari para nabi. Maka seorang yang alim, seakan-akan dia seorang yang amanah, yang menerima titipan ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka ilmu itu adalah titipan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Maka sebagaimana suatu titipan, wadi'ah, maka kita sebagai orang yang menerima wadi'ah tersebut, menjadi seorang yang selayaknya menjadi orang yang aman, amin. Orang yang dipercaya. Ya, kita menjaga titipan tersebut, ya, tidak merusaknya, ya, meletakkannya di dalam tempat yang bagus dan aman dan lain sebagainya. Ya, maka seorang alim, ya, martabatnya, kedudukannya adalah sebagaimana orang yang amin ketika dititipkan wadi'ah. Ya. Maka wadi'ahnya adalah ilmu. Maka seharusnya dia menjaga ilmu tersebut. Ya. Menjaga ilmu tersebut. Wa ma muni'a minal hawashi wal fuhumi. Ya. Dan apa-apa yang Allah anugerahkan kepada dia berupa panca indera dan pemahaman, kecerdasan. Ya, maka panca indera inilah yang dia gunakan untuk menuntut ilmu. Kakinya yang dia gunakan untuk berjalan mencari hadis. Ya, berjalan ke madot, madaris, ma'ahid, jami'ah dan lain sebagainya. Maka matanya yang dia lihat ya, untuk membaca kitab-kitab. Kemudian mulutnya yang dia baca, yang dia gunakan untuk membaca kitab-kitab, ya, membaca Quran, membaca hadis. Dan pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar ya, pengajaran, fatwa-fatwa atau faidah-faidah dari gurunya. Maka semua ini adalah pemberian dari Allah yang Allah titipkan kepadanya. Kemudian apalagi yang ketiga adalah fuhum, pemahaman, kecerdasan. Maka Allah juga beri dia kecerdasan. Maka ada dua hal yang Allah titipkan kepada dia. Yang pertama adalah wasilah untuk mendapatkan ilmu, yaitu berupa pemahaman, panca indera, mata, pendengaran, penglihatan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah ilmu itu sendiri. Ya. Maka sebenarnya dia mendapat dua titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka seorang alim harus menyadari hal ini. Ya. Sehingga dia ketika dia menyadari bahwasanya dia mempunyai titipan dari Allah berupa ilmu, berupa panca indera dan kecerdasan, pemahaman, ya, maka selayaknya dia tidak mengkhianati orang yang menitipkan sesuatu kepadanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sadari ini wahai alim, pengajar, bahwasanya yang menitipkan sesuatu kepada engkau adalah Allah Subhanahu wa taala. Apabila engkau khianat kepada orang yang menitipkanmu, ya, maka sadarilah bahwa engkau mengkhianati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Jamaah, qala Allah taala, la takhunullahu war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Ya. Maka janganlah engkau mengkhianati Allah dan Rasulnya. Wa takhunu amanatikum, dan engkau mengkhianati amanat-amanat yang engkau yang diberikan kepada engkau, wa antum ta'lamun, dan engkau dalam keadaan mengetahuinya, mempunyai ilmu. Maka sadari ini benar-benar bahwasanya orang yang kau khianati bukan orang biasa. Ya. Kita bayangkan saja, kita bayangkan. Ya. Kita berkhianat kepada teman kita atau orang yang jauh atau yang tidak kita kenal sebelumnya dengan kita berkhianat kepada sahabat kita atau orang tua kita, maka ini sudah kita ketahui secara naluri bahwasanya itu khabis, ya, buruk sekali. Ya, lebih buruk orang yang berkhianat kepada orang yang terdekatnya daripada orang yang jauh. Apalagi orang yang atau sesuatu zat yang dia khianati adalah Allah Subhanahu wa taala. Zat yang dia khianati adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka yang dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu, panca indera dan pemahaman untuk mendapatkan ilmu tersebut harus menjaga ya, ilmu tersebut, yaitu dengan merasa muraqabatillahi ta'ala. Wa qala ta'ala bimastuhfidu min kitabillahi wa kanu alaihi syuhada fala takhshawun nasa wakhshawun. Ya. Ya, maka dengan apa-apa yang kami engkau menjaganya, ya, dari kitab kita Allah, wa kanu alaihi syuhada, dan kamu menjadi saksi akan hal tersebut. Ya. Fala takhshawun nasa wakhshawun. Maka janganlah engkau takut kepada manusia-manusia dan takutlah kepada ya, aku. Ya. Jadi sini ini dalil bahwasanya kita itu adalah ya, seorang alim adalah seorang yang mengemban ilmu. Ya, juru bicaranya ya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka janganlah sekali-kali dia dan dia menjadi saksi wa kanu alaihi syuhada. Ya. Dia menjadi saksi bahwasanya dia mengemban ya, amanah tersebut berupa ilmu. Maka janganlah sekali-kali dia khianati. Ya, bismillah. Ya. Ibnu Uyainah menafsirkan hadis ini atau ayat ini إِنَّ اللَّهَ اسْتَحْفَظَ أَهْلَ الْكِتَابِ فَضِيعُوهُ وَتَكَفَّلَ بِحِفْظِ الْقُرْآنِ فَحَفَظَهُ وَتَعَالَى إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. Ya. Maka Ibnu Uyainah ketika menafsirkan hadis ini atau ayat ini, yaitu bima stufidu min kitabillahi wa kanu alaihi syuhada, ya, bahwasanya ya, innallaha stufidu ahlul kitab, ya, maka bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menjaga ahlul kitab, fadhiyuhu wa takaffala bihil quran, ya, maka ahlul kitab tersebut, ya, mengkhianati Allah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala, ya, mengamanahkan ahli kitab atau Injil kepada ahli kitab, maka ahli kitab ini mengkhianati amanah tersebut. Mereka mengubah-ubah Injil tersebut. Ya. Yuharrifun al-kalima amma wadhi'ihi. Ya. Memindah-mindah, harusnya yang di sini, dia di sini. Mengubah-ubah tempatnya dan lain sebagainya. Maka dia telah berkhianat kepada titipan Allah. Kemudian Ibnu Uyainah mengatakan wa takaffal bihil Qur'an fa hafizahu. Ya. Sedangkan kita umat manusia, kita dititipi untuk menjaga Al-Qur'an, ya. Untuk menghafal Al-Qur'an. Maka ya, Allah sendirilah yang menjaganya. Wa ta'ala, kemudian Ibnu Uyainah membaca wa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Bahwasanya kamilah yang menurunkan az-zikra, yaitu Al-Quran, wa inna lahu lahafidun. Ya, dan bahwasanya kamilah yang menjaga Al-Quran tersebut dengan diri kami sendiri. Tayyib. Wa qala Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i berkata, laisal ilmu ma hufidha, al-ilmu ma nafa'a. Ya, Imam Syafi'i berkata, ya, bukanlah ilmu itu apa-apa yang kita hafal. Adapun ilmu, al-ilmu ma nafa'ah. Tetapi ilmu itu adalah apa-apa yang bermanfaat bagi kita. Ya. Maka di sini Imam Syafi'i menjelaskan bahwasanya tidak ada gunanya, ya, seseorang yang menghafal banyak ilmu namun dia tidak bermanfaat kepada dirinya sendiri. Ya. Maka ibrahnya adalah seberapa besar manfaat yang ilmu itu berikan kepada dirinya. Karena ada beberapa orang yang dia banyak menghafal Al-Quran, banyak, ya, mempunyai ilmu atau menghafal ilmu-ilmu, namun dia gunakan untuk menyesatkan umat. Ya, ini tidak jarang, tidak sedikit. Ya, dia menuntut ilmu sampai S1, S2, S3, ya, di Saudi misal. Kemudian setelah dia pulang, bukannya dia gunakan untuk memanfaatkannya, ya, menyebarkan dakwah, mengajak umat Islam kepada kebenaran, namun dia menyesatkan manusia. Ya. Dan ini banyak. Ini banyak. Maka di sini Imam Syafi'i, ya, memperingatkan kita bahwasanya ilmu itu bukanlah apa-apa yang kita hafal. Ya. Namun ilmu itu apa-apa yang bermanfaat bagi kita. Namun sekali lagi, di sini Imam Syafi'i tidak mengecilkan, ya, orang, maksudnya tidak mengesampingkan, ya, orang yang menghafal ilmu. Maka telah disepakati oleh ulama atau semua ahli ilmi bahwasanya ilmu itu harus dihafal. Ya. Ilmu itu harus dihafal. Semua sepakat. Ya. Sebagaimana perkataan ulama, al-ilmu fis sudur wala fis sutur. Ilmu itu apa-apa yang ada di dalam dada, bukan apa-apa yang di dalam kitab, ya, pena dan lain sebagainya. Ya. Maka ulama semua bersepakat, ya, ulama semua bersepakat bahwasanya salah satu metode untuk mendapat ilmu, untuk menjadi seorang alim adalah menghafal ilmu. Namun ketika pada zaman Imam Syafi'i, ya, banyak orang yang mengutamakan ilmu, menghafal ilmu, berbangga-bangga dengan hafalan ilmu, ya, dia hafal 1000 hadis beserta sanad-sanadnya, ya, dia hafal Al-Quran beserta tafsirnya dan sebagainya. Namun dengan banyaknya hafalan tersebut tidak bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Ya. Maka kita ketahui bahwasanya Mu'tazilah, ya, kelompok Mu'tazilah adalah sepintar-pintar manusia. Ya, mereka adalah orang yang mempunyai zaka, ya, akal yang pintar, cerdas. Dia menghafal semua Al-Quran, menghafal hadis dan lain sebagainya. Namun, hafalan-hafalan tersebut tidak bermanfaat baginya. Ya, dia menyesatkan dirinya sendiri, menyesatkan orang, dan lain sebagainya. Maka inilah, hal inilah yang dikritik oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Yaitu orang yang berbangga-bangga diri dengan menghafal sesuatu, ya, namun tidak bermanfaat baginya. Maka jangan sekali-kali dipertentangkan dengan, ya, perkataan ulama yang lain, bahwasanya ilmu itu apa-apa yang ada di dalam dada, ya, bukan apa-apa yang di dalam kertas. Ya, maka tidak ada seorang alim, ya, tidak bisa dikatakan seorang alim, ya, ketika dia tidak menghafal ilmu. Ya, misal dia harus, ketika ingin menyampaikan ilmu, dia masih harus butuh buku dan lain sebagainya. Ya, maka itu tidak bisa dikatakan ilmu. Tidak bisa dikatakan ilmu. Ya, ilmu itu apa yang ada di dalam dada. Ya, maka kita dapati masyayikh kita, ya, alim Rabbani, mereka datang ke majelis ilmu tanpa membawa buku. Ya, dibacakan hadis kepadanya oleh muridnya. Hadis yang pertama, haddatsana fulan fulan fulan, maka syekh tersebut menjelaskan, fulan adalah ini, fulan bin fulan kunyahnya ini dan lain sebagainya, hadisnya seperti ini, ya, lafaz gharibul hadisnya dan seperti ini, fikih hadisnya seperti ini. Maka kita dapati banyak ulama yang seperti ini, ya, mereka menghafal ilmu tersebut. Maka namun yang dikritik oleh Imam Syafi'i bukan orang-orang, ya, sebagaimana syekh-syekh kita, namun mereka yang berbangga-bangga dengan menghafal ilmu, memperbanyak sanad, ya, memperbanyak hafalan-hafalan dan lain sebagainya, namun tidak bermanfaat baginya sedikit pun. Maka ini yang perlu kami sampaikan sebelumnya, ya, bahwasanya seorang, terkadang perkataan seseorang ulama itu, ya, berkata sesuai dengan apa yang terjadi dalam sekelilingnya. Ya, sebagaimana Imam Syafi'i di sini, Imam Syafi'i mengatakan hal ini, laisal ilmu ma hufidha, al ilmu ma naf'ah. Karena pada saat itu orang-orang dalam masanya, ya, berbondong-bondong untuk menghafal, memperbanyak faidah, memperbanyak maklumat dalam dirinya, namun sedikit sekali manfaat yang dia dapatkan dari ilmu tersebut. Adapun ulama yang lainnya ketika mengadakan, ya, al-ilmu fis sudur walaysa fis sutur, ya, dia mengatakan seperti ini karena mendapati pada masanya, ya, banyak orang yang meremehkan untuk menghafal ilmu. Ya. Mereka mencukupkan dengan kitab-kitab, buku-buku. Ya, mereka tulis bukunya, kemudian sudah dia bawa tanpa menghafal. Ya. Maka di sini ketika ada dua perkataan yang bertentangan, yang zahirnya bertentangan, selama itu berasal dari imam yang mu'tabar, ya, imam yang diakui, maka jangan sekali-kali kita pertentangkan. Ya. Harus kita jamak selagi bisa dijamak. Ya. Ketika seorang ulama mengkritisi hal ini, dan seakan-akan bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh ulama lain, ya, sedangkan satunya sebaliknya, maka jangan dipertentangkan. Ya. Digabung, dijamak sebisa mungkin. Dijamak bahwasanya Imam Syafi'i mengatakan hal ini untuk, ya, membantah orang-orang seperti ini. Sedangkan imam tersebut, ya, mengatakan seperti ini untuk membantah orang-orang seperti ini. Namun tujuannya sama. Ya. Maka ini hal yang saya kesalkan atau sesalkan, ya, karena banyak sekali hal ini terjadi, terlebih-lebih di media sosial. Ya, media sosial. Ada seorang ikhwan atau ustadz menulis sesuatu, ya, ihtimal, perkataan ihtimal, mempunyai ihtimal yang banyak, namun jelas maksudnya, gitu loh. Namun akhirnya diadulah oleh tukang adu domba, ya, sehingga seakan-akan, ya, perkataan tersebut, ya, bertentangan dengan yang lainnya. Akhirnya terjadilah pertikaian antara ustaz atau ikhwan dan lain sebagainya. Maka ini buruk, sifat yang khabis, yang buruk. Ya. Maka kita harus berbaik sangka kepada saudara-saudara kita, kepada ustaz-ustaz kita, kepada alim ulama. Kita harus berbaik sangka bahwasanya apa yang dia katakan maksudnya seperti ini. Karena dia mendapati bahwasanya umatnya, kaumnya atau muridnya seperti ini. Sedangkan yang lain juga benar. Ya. Maka tidak perlu dipertentangkan selama itu bisa dijamak, ya, dan harusnya kita menghusnuzon, ya, berbaik sangka kepada saudara kita. Ya. Kemudian ya, sebagaimana kami juga ingat perkataan Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, bahwasanya beliau berkata au kama qala qara'na katsiran wa hafidna qalilan. Ya. Kami membaca banyak sekali kitab-kitab, buku-buku. Wa hafidna qalilan. Akan tetapi kami menghafal sedikit saja dari apa yang kami baca. Fantafa'na bima hafidna aktsara min intafa'na mantafa'na bima qara'na. Ya. Akan tetapi apa yang kita hafal walaupun sedikit itu lebih banyak manfaatnya daripada apa yang kita baca walaupun itu banyak. Okay. Maka ini pentingnya menghafal suatu ilmu. Yeah. Maka hafalan walaupun sedikit itu banyak manfaatnya daripada banyak membaca namun kita tidak bisa memetik faedah-faedah dan hasilnya. Yeah. Yeah, maka laisal ilmu ma hufidha al-ilmu ma nafa'a. Ilmu itu bukanlah apa-apa yang dihafal, namun ilmu itu apa-apa yang bermanfaat bagi kita. Dan termasuk manfaat yang paling besar kepada diri kita sendiri adalah ketika menuntut ilmu, yaitu adalah khasyatillah. Manfaat terbesar bagi kita ketika kita menuntut ilmu adalah khasyatillahi ta'ala, yaitu merasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Al-ilmu khasyatillah sebagaimana kalam ulama salaf, ya, bahwasanya ilmu adalah laisa al-ilmu bi kasratil nuqul wal riwayah walakin al-ilmu ya man yakhsha walakin al-ilmu khasyya, ya, aw kama qala, ya, bukanlah ilmu itu memperbanyak riwayat, ya, memperbanyak faedah dan lain sebagainya. Tetapi ilmu itu adalah apa yang membuat kita takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka ini sisi sahihnya. Ya. Sisi sahih bahwasannya hubungannya dengan muraqabatillah. Bahwasannya ilmu yang bermanfaat. Dan sebesar-besar manfaat adalah khasyatillahi ta'ala. Wa min dhalika. Ya. Dan termasuk terhadap khasyatillah atau muraqabatillah, yaitu dawamus sakinati wal waqar wal khusyu'i wal wara' wat tawadhi'i lillahi wal khudu', yaitu senantiasa kita, ya, adalah as-sakinah wal waqar, ya, sakinah wal waqar, ya, sakinah wal waqar ini maknanya sama sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan tentang sunnah-sunnah atau apa yang harus dilakukan ketika berjalan kepada masjid, ya, atau berjalan menuju salat, alaikum bisakinati wal waqar, ya, hendaklah engkau berjalan dengan sakinah dan waqar, ya, ya, ketika kita berjalan kepada masjid kemudian kita mendapati bahwasanya salat telah dimulai atau adzan atau iqamah telah dikumandangkan, maka kita tetap diperintahkan oleh Allah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk as-sakinah wal waqar, ya, yaitu ya, tenang, berjalan dengan tenang. Ya, maknanya sakinah dan waqar itu hampir sama. Namun perbedaannya adalah as-sakinah yaitu apa-apa atau gerakan tubuh yang berimbas kepada orang lain, muta'addi. Ya, sebagaimana gerakan tangan, gerakan kaki, ya. Maka ketika tangan kita bergerak atau kaki kita bergerak, kita bisa berimbas kepada orang lain. Ya, kena pukul, kena tendang, dan lain sebagainya. Adapun wakor, adalah gerakan yang tidak berimbas kepada orang lain. Maknanya seperti itu. Ya, sebagaimana misal kita memelankan suara, ya, atau menundukkan pandangan, ya, maka gerakan tersebut, jenis kegiatan tersebut, ya, tidak berimbas kepada orang lain. Ya, maka ketika kita diperintahkan untuk sholat, maka diperintahkan untuk sakinah wal waqar. Maka apa maksudnya di sini? Yaitu wa min dalika, dan termasuk terhadap muraqabatillah, yaitu senantiasa as-sakinah wal waqar, yaitu senantiasa menjaga kaki dan tangannya, wal waqar, kemudian pandangannya, ya, dia menjaga kaki dan tangannya untuk tidak bermuat maksiat, wal waqar, dia menjaga lisannya, menjaga pandangannya untuk tidak melihat, ya, hal-hal yang diharamkan dan berbicara tentang hal-hal yang diharamkan. Wal khusyuk, ya, kemudian dia merasa khusyuk. Wal wara', ya, kemudian merasa wara', ya. Maka wara' ini a'la al-maratib, ya, setinggi-tinggi martabah, ya. Karena wara' ini, ya, bukan hanya kita menghindari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun wara' adalah menghindari apa-apa yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun, ya, ketika hal itu berlebihan atau ketika hal itu bisa mengantarkan kepada keburukan, maka kita menghindari hal tersebut. Ya. Sebagaimana contohnya, banyak makan. Makan adalah hal yang mubah. Banyak makan adalah hal yang mubah. Namun ketika terlalu banyak makan dan hal itu mengantarkan kepada keburukan, yaitu kemalas-malasan dan sebagainya, maka kita menghindari hal tersebut. Maka seorang alim harus wara'. Seorang alim harus wara'. Ya. Kemudian contoh yang lain, misal, ya, ya, banyak tidur dan lain sebagainya. Ya. Atau misal dia mendatangi orang-orang kaya, ya, atau penguasa dan lain sebagainya, ya, asalnya kita boleh saja seorang alim, ya, mendekat kepada ulama atau mendekat kepada penguasa, ya, atau kepada orang-orang kaya, itu asalnya boleh. Namun banyak kita dapati ulama kita, ulama ussalaf, mereka menjauh dari gerbang-gerbang penguasa, ya, mereka menjauh dari gerbang-gerbang orang-orang kaya. Ya. Saking waraknya mereka, ya. Karena penguasa ketika penguasa terlalu dekat terhadap ulama, maka penguasa ini bisa mengatur-ngatur ulama, ya. Dan banyak ini contohnya, ya, banyak contohnya. Jangankan zaman sekarang, ya, adapun zaman sekarang contohnya banyak sekali, tidak usah kita sebutkan, ya. Zaman dahulu kala, ketika masih zaman khalifah dan lain sebagainya, ya, kalau kita baca di kitab-kitab tarikh, di Suyuti dan lain sebagainya, ya, terjadi hal seperti ini, ya, ketika seseorang atau seorang khalifah mempunyai kebijakan, maka dia mendatangi seorang ulama, ya, dia mendatangi seorang ulama, apakah boleh, ya, dia melakukan seperti ini. Sebagaimana ada seorang khalifah, saya lupa namanya, ya, dia ingin menikahi bekas budak orang tuanya, ya, karena kecantikannya, ya. Ya, jadi ayahnya khalifah sebelumnya mempunyai budak, dan dia jatuh cinta terhadap budak tersebut, ya. Maka dia ingin menikahi budak tersebut. Dia mengetahui bahwasanya menikahi bekas budak ayahnya adalah haram. Namun apa yang dilakukan? Dia mendatangi pintu-pintu ulama. Ya, mendatangi pintu-pintu ulama, ya, meminta fatwa, ya, tolong carikan dalil bahwasanya kita boleh menikah bekas budak ayah kita. Maka inilah, ya, musibah. Ya. Maka mendekat kepada penguasa asalnya boleh, namun karena sifat wara para ulama dan lain sebagainya, maka hal itu dihindari oleh para ulama. Ya, sebagaimana juga banyak para ulama yang menolak untuk menjadi qadhi atau penasehat para raja. Ya. Sehingga sebagaimana Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, ya, dia ditawarkan oleh Khalifah Ma'mun, ya, Khalifah Ma'mun atau Saffah, saya lupa. Saffah mungkin, seingat saya, Khalifah Saffah ditawarkan untuk menjadi wazir, ya, menterinya, penasehat agamanya. Namun Abu Hanifah menolak, ya, saking waraknya dia. Karena ketika dia di bawah penguasa, ya, akan disetir. Apa jadinya? Akhirnya Abu Hanifah dipenjara oleh penguasa tersebut. Ya. Banyak contohnya. Begitu juga Imam Malik. Ketika Khalifah ingin menjadikan muwatta'nya sebagai dustur atau UUD, undang-undang dasar negaranya, maka Imam Malik menolak. Ya. Karena saking waraknya dia terhadap hal tersebut. Maka sifat warak adalah sifat yang harus dimiliki oleh seorang alim atau pengajar. Wattawadhu, ya, lillahi wal khudu'. Dan juga dia harus merendahkan diri kepada Allah dan khudu', ya. Ya, khudu'. Kemudian wa mimma kataba Malikun ila Ar-Rashidi radallahu anhuma idza alimta ilman falyura alayka atharuhu wa sakinatuhu wa samtuhu wa waqaruhu wa hilmuhu liqoulihi sallallahu alaihi wasallam al-ulama wa rasul anbiya. Ya, maka ketika Imam Malik rahimahullahu taala menulis surat kepada Ar-Rashid, ya, Khalifah Ar-Rashid, ya, radallahu anhuma, ya, maka Imam Malik menulis kepadanya, idza alimta ilman falyura alayka atharuhu. Maka ketika engkau mempelajari suatu ilmu atau mendapatkan suatu ilmu, maka falyura alayka atharuhu, maka lihatlah apa bekas-bekas yang tampak pada dirimu yang engkau dapatkan dari ilmu tersebut. Ya. Apabila engkau mendapatkan bekas yang baik, ya, apabila bekas ilmu itu, dampak ilmu itu tampak pada diri engkau, maka itu hal yang bagus. Maka ini adalah perintah atau nasihat Imam Malik kepada Ar-Rashid, bahwasanya ilmu itu adalah apa-apa yang membekas, ya, bermanfaat, berdampak kepada diri kita. Wasakinatuhu, ya, dan ketenangannya. Wasamtuhu, dan kepribadiannya. Wawakaruhu, ya. Sudah kita jelaskan apa maksud makna waqar, yaitu pandangannya atau perbuatan yang tidak berimbas kepada orang lain, ya, wahilmuhu, dan kesabarannya, ya. Hilmu ini adalah a'lal maratib atau martabah yang lebih tinggi daripada sabar, ya, karena sabar ini, ya, sabar yakni sabar ala fahamul ada, ya, yaitu ketika dia bersabar untuk menerima gangguan dan lain sebagainya. Ya. Ya, kalau sabar, ya, kalau sabar, misal kita dipukul, ya, dan lain sebagainya, atau diganggu, mendapat gangguan, maka kita menerima hal itu tersebut. Namun, ya, terdapat kejengkelan, ya, bisa saja terdapat kejengkelan dalam hati kita dan ingin untuk membalas. Namun ilmu itu lebih tinggi derajatnya. Ketika dia mendapatkan gangguan dari orang lain, ya, maka dia tidak merasa sedikit pun untuk jengkel. Bahkan dia bisa membalas dengan kelembutan kepada orang yang memukulnya, mengganggunya, dan lain sebagainya. Ya, maka seorang da'i layaknya seperti itu. Maka, seorang da'i tidak akan bisa lepas dari gangguan dimanapun dia berada. Ketika dia menyampaikan kebenaran, ya, karena al-haqqu murrun, ya, kebenaran itu pahit sekali, pastilah dia akan mendapatkan gangguan dari segala sisi. Ya. Pasti. Maka seorang da'i atau seorang alim harus memiliki sifat ini, al-hilm. Ya, ketika dia mendapat gangguan, ya, dia bisa membalasnya dengan jauh lebih lembut daripada apa yang dia bisa berikan kepada orang yang tidak mengganggu dia. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena berdasarkan perkataan atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu ya adalah pewaris para nabi. Maka sebagaimana para nabi bersifat demikian, ya, al-hilm, ya, dia sakinah, waqar, al-hilm dan lain sebagainya, maka begitulah seharusnya seorang alim atau seorang pengajar. Ya. Para nabi ketika dia mendapat gangguan, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diganggu, dilempar kotoran ketika dia sholat dan lain sebagainya, ya, sampai Nabi hijrah tidak sanggup, ya. Maka dengan seperti itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap mempunyai hilm, ya. Padahal malaikat pembawa gunung, penjaga gunung siap untuk menimpakan gunung terhadap kaum tersebut. Namun apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak. Karena aku berharap keluar dari penduduk tersebut orang-orang yang bertauhid kepada Allah. Inilah sifat hilm, sifat sabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Umar radhiyallahu anhu, ta'allamul ilma wa ta'allamu lahu as-sakinata wal waqar. Ya. Al-Umar radhiyallahu anhu berkata, ya, belajarlah engkau suatu ilmu atau ilmu, ya, wa ta'allamu lahu as-sakinata wal waqar, dan belajarlah juga untuk ilmu tersebut as-sakinah wal waqar. Ya. Maka di sini Umar radhiyallahu anhu tidak hanya memerintahkan kita untuk mempelajari suatu ilmu, namun kita diperintahkan juga oleh Umar radhiyallahu anhu untuk mempelajari sikap as-sakinah wal waqar, ya, untuk ilmu tersebut, untuk menjaga ilmu yang kita miliki. Ya. Maka ini termasuk sifat, ya, dari khasyyat muraqabatillah. Kemudian wa anis salaf dari sebagian salaf, a'immatus salaf, haqqun 'alal 'alimi ay yatawadhu'a lillahi fi sirrihi wa 'alaniyatihi wa yahtarisa min nafsihi wa yakif amma askal 'alaihi. Ya, maka haqqun, wajib, ya, 'alal 'alim, bagi seorang alim pengajar, ay yatawadhu'a lillahi fi sirrihi, dia harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dia dalam keadaan bersendirian, sepi, ya, atau alaniyah, atau bersama orang lain, ramai dan lain sebagainya. Ya, maka sebagaimana dia tunduk kepada Allah, ya, ketika dia ramai, ya, dilihat orang dan sebagainya, maka dia harus tunduk kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah ketika dia bersendirian. Wa yahtarisa min nafsihi, ya. Kemudian dia harus menjaga dari dirinya sendiri. Ya, maksudnya apa? Yaitu menjaga dari hawa nafsunya. Ya. Fa inna nafsa la ammaratun bisu. Ya. Karena nafsu itu, ya, diri itu, maka setelah senantiasa mendorong kita untuk senantiasa berbuat kejelekan. Fa inna nafsa la ammaratun bisu. Ya. Maka tabiat manusia, memang tabiat manusia adalah, ya, dia condong kepada kejelekan, keburukan. Itu menjadi sudah tabiat manusia. Ya. Maka barang siapa yang memberikan makan, ya, kepada keburukan, maka Anda akan bertambah sifat, ya, keinginan tersebut. Adapun barang siapa yang, ya, tidak memberikan makan kepada rasa tersebut, ya, namun sebaliknya dia memberikan makan kepada sifat-sifat kebaikan, ya, dengan iman dan takwa, maka hal tersebut, ya, nafsu ini akan terkikis dan tidak akan tampak. Maka seorang alim, ya, harus dia menjaga dirinya dari nafsunya, ya, dari nafsunya. Wa yaqifa amma ashkala alaihi, dan dia, ya, tawakkuf, ya, menahan diri dari apa-apa yang, ya, bermasalah atau dia punya permasalahan di dalamnya. Ya, maka ini juga seorang alim, ya, ketika dia mendapati seorang sesuatu permasalahan, ya, dalam masalah fikih misal atau hadis dan lain sebagainya, ya, kemudian dia ashkala alaihi, yaitu dia mendapat masalah, tidak bisa mendapati kesimpulan dan lain sebagainya, ya, maka dia tawakkuf, ya, ya, tawakkuf, ya, tidak apa namanya congkak atau sombong dan lain sebagainya sehingga berbicara dalam banyak hal, ya, ya, maka dia, ketika dia tidak tahu, dia tawakkuf, ya, ketika dia ditanyakan tentang suatu permasalahan kemudian timbul, ya, iskal dalam dirinya, apakah ini boleh atau tidak, ya, apakah saya dapati ini hadis sahih atau tidak, ya, ataukah saya dapati ini ada hadis lain atau yang memansuhkan atau yang menghapus hukum sebelumnya dan lain sebagainya, ya, maka orang yang alim tidak terburu-buru untuk menjawab, dia akan tawakkuf, harus tawakkuf, ya, katakanlah tidak tahu, karena la adri kalim qaulu la adri nisful ilmi, ya, perkataan saya tidak tahu adalah setengah dari ilmu. Ya, maka seorang yang alim tidak tergesa-gesa terhadap suatu permasalahan. Dia tidak berfatwa, tergesa-gesa berfatwa terhadap setiap permasalahan. Kalau dia tidak terdapat permasalahan dalam dirinya, dia tawakkuf, ya, mempelajari hal tersebut. Ya, ketika dia baru terdapat kejelasan dalam permasalahan tersebut, baru dia, ya, menyampaikan hal tersebut. Ya, kemudian yang kedua, oh, tayyib, mungkin adab yang kedua kita teruskan minggu depan. Ya, karena waktunya sudah tidak mencukupi insyaallah. Tayyib. Insyaallah kita akan bertemu minggu depan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.